Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum, berjumpa kembali dalam kesempatan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin mengawali dengan mendoakan kita semua semoga senantiasa disehatkan, dimuliakan dan diberikan bimbingan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani titian aktivitas kita sehingga lebih bermakna dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Teman-teman sekalian, pada titik ini kita mesti bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam suasana kekinian, semangat untuk mengaji, untuk belajar agama, mendalami dan mendekat kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala semakin menggelora, semakin bertambah, dan masya Allah banyak sekali media-media sekarang yang bisa digunakan sebagai wasilah perantara kita mendapatkan informasi dan tambahan pengetahuan. Terkhusus banyak tersebar di konten-konten media sosial, misalnya baik itu YouTube, Facebook, Instagram, atau bahkan juga melalui pencarian Google dan semacamnya, makin banyak kita bisa mendapatkan informasi dan peluang untuk bisa belajar lebih baik. Bila dengan semua itu belum mampu mendorong kita untuk belajar, maka dengan cara apa lagi kita difasilitasi. Namun demikian, tentu di antara semua perantara-perantara untuk belajar itu mesti kita selektif, mesti kita melihat dengan terukur, mesti kita teliti. Karena tidak jarang juga didapati konten-konten potongan video yang boleh jadi memberikan kiriman informasi dengan narasi-narasi tertentu yang justru membelokkan kita dari informasi-informasi positif yang seharusnya memberikan tambahan pengetahuan kepada kita. Nah, kami mengamati dalam beberapa taklim yang kami sampaikan bahwa ada beberapa konten-konten video taklim yang terpotong, ya kita menggunakan istilah terpotong untuk tetap berhusnuzan dalam kebaikan. Namun demikian, ada bumbu-bumbu narasi-narasi tertentu yang kadang-kadang tercium aroma benturan satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang penting kita waspadai. Jadi saya ingin mengatakan kepada seluruh saudara-saudariku dimanapun Anda berada, ya tetap kita menjaga persatuan, ya menjaga nilai-nilai kekuatan dalam kebaikan, sinergi bersama, dan kita teliti melihat segala hal sehingga tidak terbawa suasana untuk berbenturan satu dengan yang lainnya. Apalagi dalam kondisi kita belajar meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menarik teman-teman sekalian, ya, dari sekian banyak potongan-potongan video itu, baik yang motifnya hanya re-upload ataupun mencari materi, atau mungkin yang ketiga boleh jadi juga ada nuansa provokasi dengan tujuan-tujuan tertentu. Ya, kami sesungguhnya tidak terlampau berminat ya untuk bisa merespon hal-hal yang demikian, karena selain banyak meluangkan waktu padahal hal yang boleh jadi tidak banyak bermanfaat ya, dan ini pun berpotensi juga memberikan kegembiraan pada sebagian orang-orang yang memang sengaja hanya ingin mendapatkan respon sehingga bisa memalingkan kesibukan kita dari hal-hal yang positif, atau bahkan berpotensi bisa menjadikan benturan-benturan dengan pihak-pihak yang lain, sementara sisi yang lain pembuat hal-hal demikian bisa tertawa bahagia melihat itu semua. Kita tidak ingin berikan kesempatan pada suasana demikian ya. Walau begitu, tentu ada beberapa yang kadang-kadang sangat sensitif yang mesti kita juga terangkan lebih jauh, apalagi kalau masyarakat mendapatkan informasi yang tidak berbanding. Nah, dalam konteks ini, saya mendapatkan informasi bahwa ada beberapa video-video juga yang tersebar di masyarakat dalam bentuk potongan. Bahkan saya mendapatkan pesan ya dari WA, dari sejawat ustadz-ustadz juga, kiai, ulama dan sebagainya, yang boleh jadi mendapatkan informasinya tidak lengkap, tidak sempurna melalui video-video dengan potongan dan narasi-narasi yang tentunya tidak produktif dan tidak positif ya. Di antaranya nanti ada, kita beri judul ini, bahaya potongan video dari iftitah sampai dengan akidah. Jadi ada potongan yang membawa isu tentang iftitah, ada yang bawa persoalan tentang akidah, tentang macam-macam, yang tentunya kita harus berikan informasi pembanding yang benar supaya dengan itu kita meminimalisir ya konflik-konflik, peluang-peluang benturan, atau mungkin mispersepsi, atau bahkan ya, ada kekurang informasi yang tadi menyebabkan salah pemahaman, bisa terjadi juga ya. Nah, karena itu mari kita lihat teman-teman di iftitah saja Ini kita analisis setidaknya ada 3 persoalan yang dimunculkan oleh potongan-potongan video. Ya mohon izin kami tidak tampilkan itu ya potongan-potongannya, karena saya yakin teman-teman juga lebih mengetahui dan sudah banyak terdapat viral juga di sebagian grup-grup WhatsApp gitu ya dan sebagainya. Saya sengaja tidak tampilkan, minta ke admin supaya channel-channel itu tidak merasa senang dan besar dengan kita munculkan, kita kenalkan. Jadi kita tugasnya hanya meminimalisir saja supaya kesan-kesan yang dibangun kita bisa tepikan itu semua, dan setelah itu kita tinggalkan hal-hal yang tidak produktif ya. Nah, ini kurang lebih isu yang ditampilkan dalam potongan-potongan video tentang iftitah ya. Yang pertama, ada kesan narasi yang dibangun bahwa Ustaz Ali Hidayat menghadirkan klaim iftitah tidak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian juga ada juga narasi yang mengiringi video yang mengesankan bahwa Ustaz Ali Hidayat menyampaikan iftitah yang Allahu Akbar Kabira itu tidak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Allahu Akbar Kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian juga yang tidak kalah menarik, nah ini narasi yang dibangun dan ini sangat berbahaya. Yang bagian ketiga itu seakan-akan memberi kesan ya bahwa ini loh hal yang sudah lazim di masyarakat, sudah dipraktekkan dan sebagainya. Nah, itu disoal ya kan oleh seorang Adi Hidayat dengan referensi sekian ribu hadis dan sebagainya, sehingga jika potongan itu saja yang dilihat, nah ini akan sangat potensial terjadi kesalahpahaman, bahkan misinformasi yang bisa juga menghadirkan ya kesan-kesan nanti benturan, atau bahkan juga boleh jadi klarifikasi-klarifikasi yang tentunya akan membuang banyak energi dan bisa menghadirkan potensi untuk menyatukan kita itu tidak begitu mudah, atau bahasa tegasnya mungkin memecah belah di antara kita ya. Baik teman-teman, karena itu mari kita coba terangkan sedikit lagi mengenai bahasan materi yang pernah saya uraikan ya, dalam konteks ta'lim, di mana saya sampaikan materi ini, seperti apa saya uraikan, apakah file-filenya masih ada, kan? Sehingga ini bisa meminimalisir, menghambat, bahkan menepikan hal-hal yang kadang-kadang muncul di masyarakat dengan narasi-narasi tertentu yang membahayakan. Baik, kita akan jawab teman-teman sekalian, ini pelan-pelan ya. Yang pertama terkait dengan klaim iftitah tidak ada dalam hadis, juga iftitah yang Allahu Akbar Kabira tidak ada dalam hadis, dan itu dinisbatkan kepada saya pribadi gitu ya. Insyaallah video-video ini telah saya mintakan kepada bagian IT kita tuh untuk dikumpulkan. Karena yang seperti ini kita sudah insyaallah mengetahui dari tahun-tahun kebelakang, dan kami tahu itu ya, itu sebetulnya dimunculkan dari tahun 2017 mencoba, cuman mungkin enggak ada perhatian, gagal gitu kan. Terus 7 bulan lalu muncul lagi, enggak ada perhatian, gagal lagi, 3 bulan lalu muncul lagi. Nah, kemarin itu disinkronkan oleh mereka dengan media cetak. Jadi begitu muncul di video, media cetak disebar. Nah, itu kita sedang telusuri tuh ya, motifnya apa gitu di balik itu semua. Tapi kita enggak ingin buang waktu, kita kembali ke sini sebetulnya seperti apa uraian yang pernah saya sampaikan. Ini sudah saya coba kumpulkan di sini. Alhamdulillah nih Allah kasih kemudahan lewat alat digital, jadi kita scan terlebih dahulu. Tapi kita punya file-file hard copy-nya untuk bisa menguatkan apa yang pernah kita sampaikan. Nah, saya beri contoh begini. Jadi materi ini saya sampaikan secara luas ya, terukur dalam materi fikih salat di beberapa tempat selama saya di Indonesia, sepulang dari belajar dari Tripoli khususnya, saya pernah mengajar fikih sholat utamanya di 3 tempat. Satu tahun 2014 itu ada di Bandung di Masjid Al-Murabbi. Ya, di Bandung di Masjid Al-Murabbi. DKM-nya itu masih Pak Rizal dulu ya. Imam masjidnya masih Ustaz Yazin. Ustaz Yazin sekarang jadi menantunya Bapak Wali Kota Bandung, Kang Oded ya. Kemudian waktu itu saya menyampaikan materi di sana membahas tentang fikih sholat secara sempurna, selesai dari awal sampai dengan akhir. Dan alhamdulillah catatannya masih ada ini di saya, teman-teman sekalian. Masih ada di Al-Murabbi, bahkan saya menulis ini pun materi khusus tentang iftitah yang saya keluarkan karena yang di soal ini gitu ya. Itu tanggal 11 Maret tahun 2014. Ini saya ketik jam 14.02, berarti sebelum saya berangkat ke Bandung. Ya, ini dibuat ini. Ini saya tampilkan di sini. Yang ini ya. Yang ini nih kalau kita perbesar nih, teman-teman sekalian. Ini ya. Ini yang di Masjid Al-Murabbi nih, yang di Bandung. Ini. Ya, ini saya turunkan. Kemudian saya berikan informasi lagi. Yang kedua, saya sampaikan di Masjid An-Nur di Jalan Bendi di Tanah Kusir itu tahun 2016. Ya, itu difasilitasinya oleh Pak Surya. Kemudian juga di situ menarik tuh, ada bagian yang saya suka minta praktek namanya Mas Boy juga. Ya, itu pasti tahu. Jamaah-jamaah itu pasti tahu lah, yang ngaji langsung di tempat pasti sangat tahu apa yang kami lakukan. Dan dalam bahasan di sana sampai selesai fikih sholat itu alhamdulillah. Dan dalam konteks iftitah ini masih ada dengan saya nih. Ya, materi, karena saya suka buat resume. Resume ini dibagikan ke jamaah. Ya. Jadi apa yang sudah kita sampaikan, intisarinya kemudian diberikan kepada jamaah. Ini dibuat tanggal 20 Januari tahun 2016. Saya bikin sebelum berangkat jam 6.39. Ya, 6.39. Karena di sana jadwalnya dimulai dari jam 8. Ya. Jadi saya bikin, ini sudah di print. Kemudian nah ini yang kita tampilkan, nah ini yang di Masjid An-Nur nih. Ya, teman-teman juga bisa lihat tuh ada tulisannya ya. Nah, yang di Jalan Bendi ini. Nah, kenapa saya tampilkan ini? Penting untuk saya utarakan bahwa manhaj kami, metodologi dalam kami mengajar, teman-teman sekalian, itu selalu kita mencoba untuk meriset terlebih dahulu. Ya. Apa yang kita riset? Yang kita riset adalah satu, komprehensivitas materi. Jadi hal-hal yang terkait dengan apa yang akan kita kaji, kita kumpulkan dulu keseluruhannya. Ya, baik dari berupa dalil-dalilnya, pendapat-pendapat ulama-nya, kemudian implementasi dalam masyarakatnya seperti apa. Ini penting karena ini bagian dari manhaj yang saya bawa dalam berdakwah. Ya, saya tidak ada kecenderungan pada kelompok tertentu atau aliran tertentu. Yang kami tampilkan adalah memberikan referensi yang terbuka, wawasan yang luas kepada masyarakat, sehingga dengan itu semua bisa berpotensi untuk bersinergi dan menampilkan harmoni. Ya, saya tidak ingin misalnya karena persoalan satu bismillah jahar, bismillah sir, tiba-tiba kita jadi terpecah misalnya kan. Hah? Masalah kunut dengan tidak kunut jadi ribut, padahal yang salah yang tidak sholat subuh. Masalah yang Allah mabait dengan yang wajah itu jadi persoalan ya kan. Atau saling klaim satu dengan yang lainnya, karena pernah terjadi. Saya mendapatkan pengaduan dari jamaah bahwa ada anaknya sekolah di sekolah tertentu, menuliskan kemudian doa iftitah, tapi dianggap salah. Nah, karena ternyata taunya hanya satu versi saja. Taunya hanya dua versi saja. Maka dalam konteks iftitah ini, kami mencari teman-teman sekalian, ya, dalam kitab-kitab, kemudian kita kumpulkan. Ada dua pendekatan yang saya lakukan. Pertama, biasanya saya mengecek secara cepat lewat aplikasi digital dulu. Ya, yang terverifikasi, bukan yang sembarangan. Jadi yang di-scan dari kitab aslinya sehingga memiliki kemiripan di situ, kesamaan. Nah, misalnya seperti Maktab Syamilah, ya, sekarang udah ada Google, udah macam-macam dan sebagainya. Nah, lalu setelah itu kita verifikasi dengan kitab aslinya. Ya, bahkan tak jarang saya hunting kitab ke toko-toko buku ya di Indonesia. Jadi apa yang bisa saya dapati? Misalnya saya ngajar di Jakarta nih, saya cari dulu toko buku di Jakarta, baik toko buku Islam ataupun umum, kita cari nih apa yang terkait dengan topik, sampai saya datang kadang ke pelosok tertentu untuk keperluan yang memang sering dipraktikkan di daerah itu. Nah, ini contohnya nih ya. Cuman saya enggak tunjukkan semua ya. Ini yang di Indonesia ini pakai bahasa Indonesia. Yang bahasa Arab nanti saya tunjukkan ya, referensi utama. Ini beberapa buku-buku yang saya hunting di toko buku, yang juga ini untuk riset ya. Jadi bukan berarti saya mengendorse satu buku ya, tidak, ini untuk riset. Saya coba beli, kumpulin dulu, lihat dulu di topik-topik ini sehingga saya tahu apa yang dibaca masyarakat, dapatnya dari mana, referensinya apa, dan kita bisa jelaskan nanti dari referensi induknya yang primernya ya. Ini misalnya nanti ada yang fikih tradisionalis karya Kyai Haji Muhyiddin Abdul Somad. Kemudian ini misalnya ada panduan sholat lengkap Imam Syafi'i yang terjemahan ya. Nanti ada lagi terapi sholat bahagia, meluruskan apa namanya kesalahan dalam sholat. Ini yang tuntunan sifat sholat Rasulullah, sifat sholat Nabi, macam-macam lah. Ya, saya enggak mau munculkan, lihatkan semua, takutnya nanti endorse penerbitnya tiba-tiba apa rame dan sebagainya. Ya, ini saya ingin hanya berikan contoh bahwa kita meriset. Nah, terkait iftitah ini, dari penelusuran kami terhadap referensi-referensi di kitab induk yang primer, kitab-kitab hadis terutama, kitab-kitab fikih juga, kitab empat madhab dan sebagainya, sampai ke buku-buku yang kita lihat di masyarakat, kami menampilkan 12 doa iftitah. Bukan cuma satu. Jadi kalau teman-teman baca, ini yang di Bandung ini karena waktunya singkat, beda dengan Tanah Kusir, saya sampaikan riwayatnya aja nih, ragam bacaannya. Ini, Ragam bacaannya, riwayatnya siapa? Ada riwayat sahabat Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib, Jabir bin Abdullah, terus sampai dengan riwayat Hudzaifah Al-Yamani. Ini ada 12 yang kita tuliskan, lalu saya bacakan, bahkan saya bimbingkan teman-teman yang waktu di Al-Murabi, kan Al-Murabi sangat tahu betul kan apa yang kita bahas pada saat itu ya. Jadi ini kita sampaikan, kita berikan bacaannya, bimbingannya. Kemudian yang di Tanah Kusir, yang di Bendi, justru saya berikan sangat lengkap sekali. Ya, karena waktu itu memang kita ingin mencoba membukukan apa yang telah kita coba uraikan dan minimal resume untuk referensi jamaah. Ini kita tampilkan sampai dengan 12 doanya. Ya, bahkan juga pendapat imam-imam dan pilihan-pilihannya. Saya ambil contoh begini misalnya. Nah, ini teman-teman sekalian nih. Ya. Jadi kalau kita besarkan ini, kita turunkan. Nah, ini untuk teman-teman melihatnya misalnya bacaan iftitah atau istiftah. Saya jelaskan dulu iftitah itu apa, ya, apa perbedaan dari sudut pandang bahasa ketika disebut iftitah dengan istiftah, ya, bagaimana kesan atau hikmahnya apa. Lalu kemudian berapa ragam doa iftitah ataupun istiftah yang pernah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW yang terekam dalam kitab-kitab hadis atau bahkan kitab-kitab fikih. Misalnya ada yang pertama nih, subhanakallahumma bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dalilnya apa nih? Ya, dari mana ini? Ya, saya sebutkan di sini riwayatkan dari sahabat Nabi SAW, Abu Sa'id Al-Khudri, pun demikian dari Sayyidah Aisyah, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, semua sampai referensi kitabnya saya sebutkan. Kitabnya di kitab apa, kitab apa, kitab apa. Kemudian nanti ada lagi misalnya ini yang subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu akbar kabir Allahu akbar kabir Allahu akbar kabir. Ada tersebutkan. Kemudian nah, ini misalnya teman-teman sekalian, tadi yang disoal oleh sebagian teman-teman itu, ya, apakah Ustaz Adi menyebutkan Allahu akbar kabir enggak ada dalam hadis? Tidak, ya. Tidak, justru kami sampaikan itu. Nih, doa ketiga misalnya tuh, kita tempatkan di urutannya. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratahu wa asila. Ada di dalam kitab apa, dalilnya kita sebutkan. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar, populer dengan sebutan Ibnu Umar. Riwayat tersebut dapat Anda temukan di antara dalam kitab Sahih Muslim sekian. Ibnu Umar sendiri tidak pernah meninggalkan doa ini dalam salatnya sejak mendengar keutamaan bacaannya. Ya, kita sebutkan. Ya, bahkan kalau ingin dikaji lebih banyak, dapat ditemukan di kitab-kitab lain juga, tapi kita berikan sebuah referensi untuk memberikan kesan bahwa kita tidak menutupi apapun. Nah, kita sampaikan semua yang mungkin kita berikan sehingga masyarakat itu mendapatkan keyakinan. Jadi yang pakai doa Allahu Akbar Kabira, Alhamdulillah Katsira, silahkan teruskan. Ya, ini loh, Anda dalilnya ada. Yang pakai Allah Mubaid misalnya, silahkan teruskan. Dalilnya juga ada, kita sampaikan di sini misalnya. Ya. Lalu kita kecilkan kembali, kita akan temukan teman-teman sekalian. Nih, yang Allah Mubaid misalnya nih, yang keenam saya sebutkan, Allah Mubaid. Dan yang pakai wajah tuh apa dalilnya, bagaimana prakteknya, dan sebagainya. Jadi ini semua ditampilkan justru untuk memberikan satu pemahaman kepada masyarakat dengan luas, sehingga tampil harmoni di sini. Ya, ketika wawasannya luas, pemahamannya dalam, tahu dasarnya, dan punya keyakinan, oh iya ini diajarkan Nabi nih. Oh ini yang pernah disampaikan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian ketika mendengar dari Nabi, gak pernah ditinggalkan selama hidupnya, saya pengen milih Allahu Akbar Kabira. Oh ini yang ada di Abu Hurairah. Ya, ketika Nabi kemudian sholat diam sejenak, ya, kemudian setelah itu ditanya kenapa diam oleh sahabat Abu Hurairah, ternyata membaca Allahumma ba'id. Oh ini yang saya praktekkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib yang menggunakan wajah itu, ini yang mau saya pilih. Jadi kita memberikan sebuah keyakinan yang kuat dan dari situ bisa memahami dan toleran kepada orang lain yang mungkin memilih sesuai dengan kecenderungan hatinya, di antara fleksibilitas yang kita sampaikan lewat materi ta'lim itu. Jadi satu dan dua yang diklaim lewat potongan video itu gugur. Ya, jelas ya? Nah, jelas nih. Jadi kalau ada narasi-narasi begitu, Anda acuhkan saja itu. Ya, kita juga, saya tidak ingin dia menghadirkan tuduhan-tuduhan tertentu ya. Itu Allah nanti akan menilai dan memberikan hisab sesuai dengan niatnya masing-masing dan kondisinya masing-masing. Ini belum cukup sampai sini loh, teman-teman sekalian. Ya, kalau saya boleh detailkan lagi, bahkan kita menerangkan nih pilihan bacaannya. Ya, jadi dari segi pemaknaannya mana yang mau dipilih? Dari segi sholat fardu misalnya, biasanya baca apa Nabi? Sholat sunnah baca apa? Bagaimana pendapat al-imam an-Nawawi misalnya dan seterusnya, kita turunkan. Ya, bahkan dari segi fikihnya ini sampai saya bikin ini 8 halaman. Ya, untuk menampilkan ini terakhir kami sampaikan bahkan ada membaca doa istiftah, istiftah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Ya, kita sampaikan. Ya, di kitabnya juz keberapa, halaman berapa, dan sebagainya. Ini 2016, Anda bayangkan. Jadi kalau potongan video pertama menyoal saya di 2017 dengan membawa narasi-narasi tertentu yang khusus yang dua tadi, ya yang pertama istita enggak ada dalam hadis Nabi, ya Allah Akbar Kabir enggak ada dalam hadis Nabi, itu patut dipertanyakan karena 2016 saya terangkan dengan sempurna, kemudian juga terekam dengan baik dan buktinya juga masih ada dan murid-murid saya yang belajar ya yang waktu itu baik di Al-Murabi ataupun juga di Bendri Tanah Kusir atau bahkan yang ketiga di Al-Ihsan. Di Al-Ihsan di sini di Pondok Timur Mas di Bekasi yang bahkan saat Ramadan kemarin kami sampaikan lewat Aku Suka juga enggak ada persoalan. Ya dan menariknya biasanya video-video ini potongannya ditampilkan saat muncul isu-isu tertentu tuh. Ya ada isu ini, isu Taliban kemudian kemarin saya bahas tentang sejarah besoknya langsung tayang tuh itu. Ya, jadi saya membahas tentang sejarah untuk memberikan kesan, wawasan supaya masyarakat gak salah persepsi dan sebagainya. Orang lain juga banyak bisa berpendapat tuh kan. Nah tiba-tiba besoknya ada serangan lewat itu. Ya, biasanya motifnya yang seperti itulah gitu ya. Ya. Tapi kita tidak ingin mendalami lebih jauh, cukup hanya ingin mengatakan bahwa bila ada hal-hal demikian kita teliti, sangat berbahaya kalau kita konsumsi secara langsung karena narasi-narasi yang dibangun itu bisa membahayakan persatuan dan bisa memecah belah juga di antara kita. Nah ini teman-teman sekalian, jadi satu dengan dua sudah terjawab, tinggal masuk kita ke persoalan ini nih ya, yang wajahtu dan ini wajahtu. Nah ini sebetulnya seperti apa sih? Apakah sama dengan yang dinarasikan di potongan-potongan video itu atau ada sesuatu juga yang penting yang sebetulnya boleh jadi bisa menambah wawasan kita bersama dan meningkatkan ketajaman riset kita semua. Walaupun pilihan pada prakteknya akan kembali pada masing-masing dan itu manhaj yang kita bawa. Karena itu yuk kita lihat ya seperti apa gambarannya. Kita coba cek dulu. Satu, dua. Nah ini dia ya teman-teman sekalian terkait dengan persoalan wajah tuh dan ini wajah tuh. Nah, kira-kira kebayang gak nih? Ya. Baik, nah daripada kita menyimak hanya sekedar potongan video, maka izinkan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan riset. Sebetulnya yang saya lakukan di antara sekian banyak doa iftitah, ada satu yang menarik perhatian. Apa itu? Yaitu bacaan ini wajahtu dan wajahtu. Jadi asalnya begini, tadi saya katakan ke teman-teman bahwa di tahun 2014 itu saya sudah mulai mengajar fikih sholat ya di Masjid Al-Murabbi di Bandung. Seperti tadi saya sampaikan lewat ini ya, salah satu materi terkait dengan doa iftitah ya ataupun istiftah. Nah ini di tahun yang sama 2014 itu di bulan Agustus ya berarti Syawal 1435 Hijrah. Nah saya juga memberikan satu persembahan ke masyarakat tuntunan praktis Idul Adha. Jadi biasanya kami apa yang masyarakat butuhkan kita coba bikin resume sedikit-sedikit ya, kadang-kadang saya tunjukkan ke guru-guru untuk dilihat gitu ya. Nah, ini terkait dengan Idul Adha kita sampaikan satu buku karena ada permintaan dari jamaah, kita menulis namanya buku tuntunan praktis Idul Adha. Ini saya tulis pertama kali tahun 2014. Insyaallah tidak keliru. Ah benar ya. Tuh Bekasi 25 Syawal 1435 Hijrah 21 Agustus 2014. Masehi. Nah, nanti ini juga ada cetak ulang yang sekarang bentuknya seperti ini. Nah, apa hubungan buku ini dengan bacaan doa iftitah, istiftah? Nah, ketika kami menulis buku ini dan ada tuntunan-tuntunan dalam berkorban, kami menemukan bahwa ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang diriwayatkan oleh puncaknya ke sahabat Jabir bin Abdullah ya radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa beliau menyampaikan hadis dari Nabi di antara doa yang dibacakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya setelah beliau menyembelih itu adalah dengan cara menghadap ke arah kiblat menyampaikan inni wajjahtu ya wajhiya lillahi dan sebagainya. Nah, saya penasaran ya bagaimana di hadis-hadis itu ditempatkan, kapan membaca inni wajjahtu, kapan membaca wajjahtu, kenapa ada dua hadis di sini walaupun ada kemiripan hanya beda inni dengan tanpa inni. Tapi kalau Nabi kemudian menempatkan itu dalam tempat tertentu, itu sangat menarik untuk diriset. Nah, ini terlepas dari praktek yang berlangsung di masyarakat ya. Tapi ini dalam dunia ilmiah, keulamaan, ini biasa gitu riset seperti ini. Ya, dalam apalagi dalam bab fikul muqarin, ya fikih perbandingan itu sangat banyak sekali kitab-kitab, bahkan ada terkait dengan kitab tafsir, misalnya Ru'ayyul Bayan, fi tafsir ayatil ahkam, di Syekh Sabbuni misalnya, itu biasa. Ya, atau misalnya di apa namanya di kitab-kitab fikih yang tafsir juga ada gitu kan. Kemudian di kitab fikih lebih banyak lagi bagaimana ulama mengumpulkan pendapat-pendapat dari hadis-hadis dikumpulkan lalu melahirkan tarjih ya. Di ormas-ormas itu ada tarjih, ada bahful masail dan sebagainya, itu biasa sekali gitu hal-hal demikian. Maka ini menarik perhatian kami ya, lalu kita mencoba untuk mengecek ya, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semua turunan hadis ini kita coba buka dulu dari sumber pertamanya, mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala di ayat Al-Qur'an, yaitu dalam pencarian Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang puncaknya beliau menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, yang terekam di Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 79 itu ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardha hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Dan kepasrahan, ketundukan, kepatuhan, komitmen untuk mendekat kepada Allah ya, melalui tafsir ayat ini saya pun sudah membuka tafsir ayat ini ya, di tafsir misalnya Ibnu Katsir, kemudian Mafatihul Ghaib Ar-Razi gitu kan, atau tafsir-tafsir yang lainnya. Ini kan bentuk dari kepasrahan, ketundukan, komitmen, kepatuhan dan sebagainya. Nah, ini diwariskan ya, nilai dari kalimat ini diwariskan oleh Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada nabi-nabi setelahnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang penempatannya itu yang menarik kami untuk menggali dan meriset di mana ditempatkan doa ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita. Maka secara cepat seperti tadi saya sampaikan di awal, kita mencoba melakukan penelusuran ya, karena dunianya sudah bergerak ke arah digital untuk memudahkan. Kalau dulu kan kita cari misalnya Al-Mu'jam Al-Mufahras di Al-Fadhil Hadis karya Wensing itu kan satu-satu dilihat begini. Nah, sekarang kan eranya berubah. Ya, ada digitalisasi, kita bisa ngecek dengan digital, tapi yang terverifikasi enggak sembarangan. Ya kan ada versi-versi yang asal salin tapi enggak lengkap. Ya, kita enggak lakukan itu. Ya, kita lakukan coba cari versi digital dulu misalnya di Maktabah Syamilah gitu kan. Nanti diverifikasi oleh kitab aslinya seperti apa. Maka kurang lebih saya dulu kumpulkan versi digital sampai 1235 kitab hadis. Ya, dikumpulkan, dilihat kan enak tuh, tinggal klik semua, terus kita lihat pencarian semua hasil seperti apa. Dari situ kita verifikasi di kitab-kitab hadis. Nah, jadi dari mulai yang paling sahih, sampai ke dhaif, sampai ke yang palsu, kita pengen lihat semua, karena ini kan riset. Riset kan sangat terbuka gitu. Nah, ternyata sangat menarik teman-teman sekalian, di sini ditemukan, tolong tidak dipotong ya, tapi sangat fokus itu ya, di sini ditemukan yang sangat menarik, ada penempatan gitu. Ketika kita buka hadis-hadis tertentu, kalimat wajah itu banyak ditempatkan dalam bab salat. Ya, bab salat. Misal nih, hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 760, hadis riwayat Ahmad nomor hadis 729, hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 3421, hadis riwayat An-Nasa'i nomor hadis 898, hadis riwayat Muslim nomor hadis 771, hadis riwayat Ad-Darimi nomor hadis 1274. Ini penempatannya dalam bab salat. Sekali lagi ya, penempatannya adalah bab apa? Salat. Bahkan judulnya pun langsung ya, doa istiftah gitu kan, atau apa yang dibaca dalam istiftahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, babnya tentang bab salat ya. Nanti kita tunjukkan, karena kan enggak mungkin cuma ditunjukkan nomor begini saja. Ya, nanti kita tunjukkan seperti apa isi kitabnya, terus kami punya atau tidak kan kita harus sampaikan juga. Nanti jangan sampai klaim ustaz digital gitu kan, yang tidak terverifikasi kitab asli. Nah, yang menarik juga sementara di bab tentang kurban atau kitabul adhahi ya, kitab adhahi, di sini ada manasik nanti terkait khususnya dengan lontar jumrah ya, karena di waktu yang bersamaan saat jemaah haji lontar jumrah, kemudian yang tidak berhaji pada umumnya dengan kemampuan yang Allah titipkan itu berkorban. Nah, ini menariknya bacaan yang ditampilkan dalam narasi hadis-hadis itu menggunakan kata ini wajah tuh ya. Misalnya ada di hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 2795, ini kan sama-sama Abu Daud nih, di kitab yang sama. Ya, di kitab yang sama, tapi Imam Abu Daud kemudian menempatkan yang wajah tuh di kitab salat, yang ini di kitab tentang kurban adhahi ya. Di hadis riwayat Ahmad, kalau ini kan musnad ya, musnadnya itu meriwayatkan hadis, menyampaikan hadis sesuai dengan periwayatnya. Nah, ini musnadnya Musnad Jabir bin Abdullah ya kan. Kalau yang kesini kan ini berbeda, kalau di Imam Ahmad di musnadnya Imam Ali bin Abi Thalib karamahullah wajha, kalau yang di sini kan di musnadnya Jabir bin Abdullah ya. Nomor hadis 14962. Di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 3121. Kemudian di hadis riwayat Ad-Darimi nomor hadis 1989. Bahkan jelas diberi nama Kitabul Adhahi, ya. Belum selesai ya. Jadi tahap pertama dari pencarian itu kita dapati polanya begini. Saya belum ke kitab fikih ya. Nanti kitab fikih kita telusuri lagi gitu. Nah, dalam kitab hadis polanya seperti ini. Tapi ini belum selesai. Kalau dipotong jadi berbahaya nih, nanti jadi repot gitu ya. Nah, kita teruskan dulu. Ini seperti apa nih gambarannya? Nah, ini scanan kitabnya begini nih, teman-teman. Nah, ini scanan kitabnya nih. Ya. Ini yang diriwayat Abu Daud nih. Babu ma yustaftahu bihi salatu minad du'a, ya kan? Bab penjelasan tentang bacaan apa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau doa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membuka salat, istiftah. Nih, ya. Ini yang tadi saya sampaikan riwayat Abu Daud. Ya, tersambung ke sahabat Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajah. Ya, saya langsung bacakan ke sini. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati kabbara thumma qala wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh, dan seterusnya hadis. Ini yang Abu Daud. Di Ad-Darimi juga sama. Bab ma yuqalu ba'da iftitahi shalah. Bab apa yang dibacakan dengan setelah bertakbir dalam iftitah, ya, bertakbir membuka salat dibaca dalam iftitah. Jadi kan kita takbir dulu tuh. Allahu akbar, kemudian iftitah dibacanya apa? Ya kan? Sama juga mengerucut ke Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian bacaannya apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftataha shalata kabbara thumma qala wajjahtu wajhiya lilladzi, dan seterusnya. Ya, ini juga yang di sini kitab Salatul Musafirin, ya. Kemudian Waqas Shalihah, ini Sahih Muslim nih. Sahih Muslim yang tadi saya terangkan, sama juga ini bacaannya, ya. Innahu kana idza qama ila shalati qala wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Kemudian At-Tirmidzi, ya, nomor hadis 3421. Sama juga babnya tentang iftitah dalam salat. Hadis riwayat Ahmad juga sama. Ini nomor hadis 729. An-Nasa'i nomor hadis 898 sama juga. Ya, terkait dengan bacaan salat. Ya, kalau kita turunkan ke sini, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama yusalli tatawwan qala Allahu akbar wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Jadi ini spesifik di kitab-kitab hadis, narasinya menunjuk kepada pembahasan tentang salat menggunakan diksi apa? Wajjahtu, gitu kan? Nah, ini ingat belum selesai, ya, belum selesai gitu. Nah, sementara yang tadi saya katakan, teman-teman sekalian, nah, ini yang menggunakan inni wajjahtu, yang ini. Nah, ini. Nah, ini penempatannya kebanyakan ada di Kitabul Adhahi, bab tentang kurban. Ya, misalnya ini yang hadis riwayat Abu Daud nih, nomor hadis 2795. Ya, ini mengerucut kepada sahabat Jabir bin Abdullah, ya. Qala dzabaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma dzabhi kabshaini aqranaini amlahaini, ya kan? Muja'aini falamma wajahahuma qala inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarass samawati wal ardh, dan seterusnya, ya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ya, pada saat hari penyembelihan itu beliau kemudian menghadirkan dua ekor kibas, ya, yang tanduknya bagus, kemudian dagingnya gemuk, kemudian tampilannya juga bagus. Lalu ketika dihadapkan ke arah kiblat itu, ya, saat akan menyembelih, maka beliau menyampaikan atau membacakan doa inni wajjahtu. Nah, paling jelas di sini ada Sunan Ad-Darimi misalnya, ya, nomor hadis 1989, ya, min kitabil adahi. Nah, ini termasuk pembahasan tentang kurban adahi. Ya, ini sama riwayatnya seperti yang tadi saya bacakan. Kemudian ini riwayat Ahmad, ya, musnadnya ini musnad Jabir bin Abdullah. Jadi semua mengerucut kepada sahabat Jabir bin Abdullah. Nomor hadis 14962. Yang Ibnu Majah juga nomor hadis 3121 sama juga ini. Mengerucut semua kepada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ini sama persis, ya, walaupun dengan ungkapan-ungkapan yang sedikit diksinya mungkin berbeda, ya, tapi narasinya semua sama menunjuk kepada satu kejadian, yaitu kejadian terkait dengan bab penyembelihan atau bab terkait dengan kurban, ya. Nah, ini teman-teman sekalian, ya, ya, ini saya besarkan lagi, ini Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah. Nah, ini langsung scan dari kitab asli, ya. Scan dari kitab asli, jadi bukan catut sana-sini misalnya informasi dari ini elektronik, tidak demikian. Jadi kita verifikasi, dan kita juga ada kitabnya. Ini misalnya ini nih, yang tadi Sunan Abu Daud, nih, gitu kan? Kita juga ada yang Sunan Abu Daud, ya. Ini langsung dari sini, ini udah saya tandain juga. Ya, tuh, kan? Nah, di halaman 110, ya, yang terkait dengan doa iftitah atau istiftah, ini ada, ini kita ada kitabnya, lalu kita scankan. Jadi ini tampilan dari kitab ini langsung, ya. Nah, kemudian misalnya yang Sunan At-Tirmidzi kita juga ada. Nah, teman-teman, yang At-Tirmidzi ini kan kita tampilkan juga, kan? Nah, hadis riwayat nih At-Tirmidzi, ya, 3421. Ini teman-teman sekalian kitabnya. Kemudian juga yang Sahih Muslim, alhamdulillah kita punya yang kitabnya langsung dengan yang syarahnya. Ya, yang syarah Imam Nawawi kita punya yang 9 jilid misalkan, ini yang langsung hadisnya yang tanpa syarah sehingga mempercepat pencarian, ada ini kitabnya. Ini saya tandain juga tuh, udah ada tandanya untuk memudahkan. Nih, halaman 231, ya kan? Ini di atasnya, di atas bab ini ya. Di atas bab ini nih. Yang ini di atasnya nih, ketemu. Itu yang sudah kita tampilkan. Lalu apalagi? Ini sudah. Kemudian Sunan Nasa'i kita juga punya. Nah, ini ya, Sunan Nasa'i ini kitabnya ini sudah saya tandai juga, kalau dibuka sama Ibnu Majah juga sama, ada. Kemudian Musnad Imam Ahmad 16 jilid kita ada ya, Musnad Imam Ahmad. Ini Musnad Imam Ahmad nih, lengkap nih di sini nih. Nah, ini teman-teman. Ini 16 jilid nih ya, Musnad Imam Ahmad. Di jilid yang pertama musnadnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karamahullah wajah, ini sudah saya tandai juga. Ya, ada di sini terkait dengan doa iftitah, kemudian yang terkait dengan apa namanya? Bacaan yang kurban, yaitu ya musnadnya Jabir bin Abdullah, itu juga ada di jilid ke-9 ya, jilid ke-9. Itu sudah saya scankan ke sana. Nah, ini baru tahap 1. Tahap 1. Apakah benar sama sekali bacaan yang wajah itu hanya untuk sholat saja, atau ini wajah itu hanya untuk kurban saja? Apakah sampai di situ, kan? Nah, kita bisa apa namanya telusuri kembali, karena ini belum selesai ya. Tapi kalau berdasar penelusuran kami, kan yang lain juga tentu akan menelusuri dan kita saling menghormati, nggak ada masalah. Ini riset loh ya, ini riset, ini persoalan tentang riset kajian ilmiah, tidak menyoal hal-hal yang ada di masyarakat. Jadi kalau ada nilai kebenaran, alhamdulillah. Kalau kurang, yang namanya manusia, kita saling melengkapi, saling menghormati, saling menghargai, gitu kan? Nah, dan di sini teman-teman sekalian yang kita temukan, nah ada yang menarik. Jadi kan dari pencarian kitab-kitab tadi dari digital, kita verifikasi ini bab sholat dengan wajah tu, yang sana yang bab kurban dengan ini wajah tu. Nah, yang paling menarik itu adalah ada satu, nah di kitab namanya ini Mu'jam At-Tabrani. Ya, Mu'jam At-Tabrani. Ya, beliau punya Mu'jam Al-Kabir. Ya, ya ini apa namanya? Pengarangnya Al-Imam At-Tabrani. Nanti kita temukan di nomor hadis 928 nih. Ya, jadi kalau kita ke sini, ini jilid yang pertama nih, Mu'jam At-Tabrani ini sudah saya pisahkan ya. Ya. Ini Mu'jam At-Tabrani contohnya ini, teman-teman nih, yang ada di toko kitab ini ada 11 jilid. Ya, 11 jilid. Jilid pertama, ini saya ambil jilid pertama ya, nomor hadis 928 ya, betul ya. Jadi kalau kita buka ke sini 928, ini mirip-mirip musnadnya Imam Ahmad ya. Jadi menyampaikan kepada kita riwayat-riwayat hadis berdasarkan perawinya, jadi si fulan meriwayatkan hadis apa saja. Jadi tidak menyusun berdasarkan bab fikih ya, tidak menyusun berdasarkan bab-bab tertentu, misalnya apakah bab tauhid, apakah bab fikih. Ya, enggak seperti Jami misalnya yang kompleks. Jami as-sahihnya Imam Al-Bukhari 97 pembahasan, 97 kitab. Dari mulai kitab Badil Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, terus sampai dengan akhirnya. Terus kitab sunan umumnya berdasarkan bab fikih. Ya, Kitabul Taharah, Kitabul Sholat, Kitabul Zakat, dan seterusnya misalnya kan. Kalau Mu'jam atau Musnad itu lebih kepada orangnya siapa, meriwayatkan apa. Gitu ya. Jadi kita enggak bisa identifikasi langsung ini dalam bab apa, karena ini hanya meriwayatkan tentang ini orangnya gitu kan. Ini punya hadis apa saja. Nanti ketika kita akan memberikan penempatan itu, kita lacak lagi di bab yang terkait. Nah, ini nomor hadis 928 ya. Nah, untuk memudahkan, saya pindahkan ke sini. Nah, teman-teman sekalian, yang menarik di sini, Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jam beliau, nah, khususnya ketika menerangkan tentang Mu'jamnya Abi Rafi', nama aslinya Al-Aslam. Ya, Abi Rafi' itu maula Rasulullah SAW, asisten rumah tangganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau asisten pribadinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih tepatnya disebut dengan demikian. Nah, ini disandarkan kepada Abi Rafi' ini, teman-teman sekalian, ada orang-orang yang mengambil riwayat dari beliau. Nah, siapa? Ini misalnya Abdurrahman bin Al Harith bin Hisham an Abi Rafi' ya. Jadi nanti mustajab tentang Abi Rafi', siapa yang ngambil dari beliau. Nomor hadis 928, ini penting saya tampilkan sanadnya ya. Ini persoalan nih dalam kajian hadis, kadang-kadang kita hanya merujuk kepada matan, isinya. Oh, ada kok ini di sini di kitab ini isinya, tapi matannya cuma dilihat, sanadnya nggak ditelusuri. Dari siapa informasi ini datang? Apakah valid redaksinya begitu atau ada redaksi lain yang harus dikaji lagi, gitu kan? Nah, di sini dikatakan qala, Imam At-Tabrani mengatakan haddatsana Abu Aqil, gitu kan? Kemudian Anas bin Salam Al-Khawlani, haddatsana Abu Al-Asba', dan Abdul Aziz bin Ali Al-Harwani, ya, haddatsana Al-Husain bin Ishaq Kemudian At-Tustari haddatsana Ahmad bin Bakar Al-Harwani qala, keduanya berkata haddatsana Muhammad bin Salama an Muhammad bin Ishaq. Ini tolong ya teman-teman sekalian garis bawah ini, an Muhammad bin Ishaq an Syaibah an Nisah ya maula Ummi Salamah radhiyallahu taala anha an Abi Bakar ibn Abdurrahman ibn Al-Harith bin Hisham an abihi an Abi Rafi' qala ya waqa ilayya kitabun fihi istiftahu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara qala inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya bacaan. Nah, ini makin menarik nih. Di catatannya ya Abu Rafi' ini, di mu'jamnya Abu Rafi' yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tabrani, beliau menyampaikan qala waqa ilayya kitabun, aku mendapati satu kitab fihi tertulis di dalamnya istiftahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa istiftahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tentu dibaca dalam sholat, kalau istiftah kan dibaca dalam sholat, bukan dibaca dalam kurban. Ya kan? Kana idza kabbara qala, yaitu ketika beliau bertakbir, beliau mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki, dan seterusnya hadis. Tuh. Ya. Ternyata di sini ada di Mu'jam At-Tabrani redaksi inni wajjahtu ya yang disampaikan dibacakan Nabi dalam istiftah. Pertanyaannya, kenapa Ustadz mengatakan penelusuran Ustadz di 1235 kitab hadis dari versi digital tadi, diverifikasi yang Ustadz temukan ya, gitu kan, mengatakan nggak ada. Buktinya ini ada. Nah, inilah yang kami lakukan dalam riset, teman-teman sekalian. Sampai kesimpulannya, ya kita tidak menghitung ini kenapa. Jadi ada riset di sini. Ini yang terpotong, ini yang penting disampaikan. Dan ini tambahan wawasan pengetahuan yang juga terbuka untuk dikaji lagi gitu. Jadi bukan mutlak sebuah kebenaran, tidak. Jadi biasalah dialog ilmiah itu biasa gitu kan. Sangat-sangat biasa sekali. Nah, jadi ternyata versi yang disampaikan di sini di Mu'jam At-Tabrani ya ini pun ada perbandingan, ada bandingan. Apa bandingannya? Ada yang disampaikan juga oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Jadi kalau kita ngelihat ke sini aja satu versi ada nih bacaan istiftah Nabi menggunakan inni wajjahtu, berarti klaim yang tadi dikatakan di awal inni wajjahtu hanya untuk di bab kurban saja, ya kan? Maka ini menjadi gugur, enggak sesuai karena ada ini. Tapi kalau kita lihat versi bandingan dengan riwayatnya Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya ya Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah ya, kadang sering disingkat dengan Kitabul Kifayah. Ustadz punya kitabnya enggak? Ada. Nih. Kitabul Kifayah. Ini. Halamannya. Nih, Kitabul Kifayah fi Ilmi Riwayah. Ya, karangan ya Abu Bakar, ya kan? Ahmad bin Ali bin Thabit, atau dikenal dengan Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, beliau itu seorang hafiz, seorang ahli hadis juga, ya, al-muhaddits. Ini kan al-hafiz, al-muhaddits ini gelarnya, ya. Nah, ini sudah saya tandai juga nih, teman-teman sekalian. Nah, di halaman 401. Halaman 401. Nah, ini tentang bagus nih, kitabnya sangat bagus sekali ya. Terutama mengajarkan kita bagaimana meneliti sebuah hadis, bagaimana kita mempelajari ilmu hadis dengan baik, terukur, membedakan ungkapan-ungkapan hadatsana akhbaran itu apa, menerima hadis itu bagaimana ya, dan diberikan contoh-contoh hadis terkait. Ini tentang dzikru kaifiyatil ibarah birriwayah anil munawalah. Nah, ya. Jadi ini tentang menyampaikan kepada kita tentang ibarah, jadi ungkapan tentang penyerahan satu riwayat melalui munawalah. Munawalah itu biasanya pemberian kitab, buku. Jadi seorang syekh ya biasanya memberikan buku kepada muridnya ya, dan buku itu berisi pengetahuan tentang hadis misalnya. Nah, itu apakah dianggap sebuah periwayatan atau tidak. Di sini nanti pelajarannya sangat dalam sekali. Ya kalau ada kalimat ajaztu dengan mengijazahkan, maka itu dianggap sebuah riwayat. Kalau nggak ada itu, nggak ada ijazah, istilahnya ijazah kan sudah jadi sertifikat ya. Kalau kita sekolah gitu, itu tanda. Nah dulu juga ada seperti itu. Jadi kalau sudah mengijazahkan, ini saya ijazahkan kitab saya kepada kamu, ambil ilmunya misalnya. Nah itu dianggap sebuah riwayat yang diturunkan. Kalau nggak ada kalimat itu, maka nggak dianggap sebagai riwayat yang diturunkan. Ini cuma baca-baca saja. Nah ini makanya dianggap sebagai sebuah sanad periwayatan jika ada sebuah ijazah. Nah ini dalam bab ilmu hadis ada di pembahasan tentang munawalah. Di sini beliau memberikan contoh munawalah ini dalam kasusnya Abu Rafi' yang ternyata sama persis tadi hadis yang disampaikan dengan riwayatnya ini Al-Imam At-Tabrani dalam mu'jamnya. Ya, ayo kita baca misalnya ya. Ya, kita baca ketika beliau memberikan contoh nih sini. Akhbarana al-Qadhi ya qala yani al-Khatib al-Baghdadi أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، حدثنا العباس بن محمد الدوري، حدثنا عبيد بن يعيش، حدثنا يونس بن بكير، حدثنا محمد بن إسحاق. Nah, kenapa saya kasih tanda hijau nih Muhammad bin Ishaq? Ya, karena di sini nanti berhenti di sanad yang sama, teman-teman sekalian. Ya, jadi kalau kita tunjukkan sini, nah ini ada Muhammad bin Ishaq nih di sini. Muhammad, nah ini dia, Muhammad bin Ishaq nih. Ya. Jadi ada Muhammad bin Ishaq nih, saya berikan hijau nih untuk menunjuk ke sini ya. Muhammad bin Ishaq, di sini pun ada Muhammad bin Ishaq. Nih. Setelah Muhammad bin Ishaq sama-sama Muhammad bin Ishaq sama semua. Misalnya di sini Muhammad bin Ishaq Anis Syaibah, di sini sama. Ya, An Syaibah Ibn Nisah Mawla Ummi Salamah An Abi Bakrin Ibn Abdurrahman Ibn Al-Haris. Sama juga di sini teruskan. An Syaibah Ibn Nisah Mawla Ummi Salamah An Abi Bakrin bin Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham. Di sini bin Hisham, ke sini bin Al-Haris bin Hisham. Sama. Ya, sama persis. Qala, beliau mengatakan, menyampaikan, dafa'a ilayya Abu Rafi kitaban fihi istiftahus salah. Ya, menyampaikan kepada aku Abu Rafi. Bahkan di sini Abu Rafi yang menyampaikan langsung. Ya, satu kitab fihi istiftahus salah, di dalamnya terdapat istiftah, bacaan istiftah salah. Ya, apa yang terbacakan yang nampak di situ? Qala, disampaikan di situ, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi sholati kabbara fa qala wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda dan seterusnya. Ya. Nah, di sini disampaikannya istiftah yang dimaksudkan dalam riwayatnya Abu Rafi sama-sama dengan yang ini urutan sanadnya itu. Yang di sini enggak pakai ini, di sini pakainya wajah tuh. Ini yang menarik. Nah, dalam dunia riset itu sangat menarik gitu. Ya, kita enggak bicara tentang implementasi di lapangan ini pilih itu, bukan. Jadi kita sedang menyampaikan tentang satu proses riset, kajian ilmiah, bagaimana proses tarjih itu berlangsung. Ya, mencari penelusuran sanad, penguatan, sumber utama, dan sebagainya. Di sini yang paling menarik, teman-teman sekalian, kok bisa riwayatnya Khatib al-Baghdadi di sini tidak menggunakan ini menggunakan ini. Nah, berarti kan ini harus dipertemukan, dikomparasikan. Ya kan? Apa yang menjadi masalah nih? Nah, yang paling gampang, karena masalah ini ada di matan, kita telusuri sanad. Ya, matan itu isi hadis informasinya, sanad itu orang yang menyampaikan. Ya, bisa jadi kan si fulan menyampaikan kedua pihak ya dengan penyampaian yang berbeda ke si AA, ke si BB, bisa saja terjadi. Ya, maka cara gampangnya lacak di sanadnya, transmisi periwayatannya. Nah, ternyata ketika melacak itu ketemu sama-sama nih di Muhammad bin Ishaq. Jadi kalau dari Abu Rafi, teman-teman sekalian, ke Muhammad bin Ishaq, ini dengan ini sama nih riwayatnya. Orangnya sama semua. Ya, misal yang dari sini kalau kita urut, teman-teman sekalian, ini Abi Rafi dari bapaknya dari Al-Harith bin Hisham, kemudian di sini Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith, terus sampai ke Muhammad bin Ishaq. Ini sama juga kalau kita urutkan. Ya, ini dari apa namanya? Abu Rafi ini terus lagi ke sini dari Al-Harith bin Hisham, kemudian Abdurrahman bin Al-Harith dari Ibnu Hisham, terus ke sini terus sampai ke Muhammad bin Ishaq. Ketemu sama semua. Seperti tadi saya bacakan. Tapi yang menarik dari Muhammad bin Ishaq ini kesetelahnya beda orang. Yang di sini Muhammad bin Ishaq ini ya ini menyampaikan kepada Muhammad bin Salamah. Nih, jadi singkatnya Muhammad bin Salamah ini ya mendapati dari Muhammad bin Ishaq. Ya, ini ketemu kemudian Muhammad bin Ishaq menyampaikan ke Muhammad bin Salamah, singkatnya begitu. Yang di sini ini adalah Yunus bin Bukir yang mendapati informasi ini. Nah, jadi ada dua orang yang berbeda di riwayat ini yang mendapati dari satu orang yang sama. Jadi dari Muhammad bin Ishaq ini sama semua, baik versi yang Khatib al-Baghdadi, versi At-Tabrani, sama semua. Cuma ketika menerima dari Muhammad bin Ishaq ini, yaitu yang di sini kita temukan, teman-teman sekalian, Muhammad bin Salamah, yang di sini Yunus bin Bukir, ini dua orang berbeda. Ya, apakah ada dugaan tertentu sehingga menyampaikan ini versinya jadi berbeda? Kan dugaan yang paling gampang ini beliau ini boleh jadi menyampaikan dua versi ini. Ke Muhammad bin Salamah pakai ini, ke Yunus bin Bukir enggak pakai ini, kan gampangnya begitu kan? Ah, tapi kan dalam hadis harus terukur. Maka kita lacak dulu siapa Muhammad bin Ishaq ini. Ya, bagaimana kredibilitasnya dalam periwayatan, bukan orang. Ya, kalau penilaian per orang ya semua punya keistimewaan tersendiri ya dalam periwayatan hadis, bisa ya bagus, baik dari segi akhlak, karakter baik dan sebagainya, tapi periwayatan tuh punya penilaian tertentu, punya kualifikasi yang khusus. Maka untuk melihat ini, teman-teman sekalian, nah kita buka lagi nih. Ini. Nah, ini dia. Ini udah saya kumpulin nih. Ini paling gampang lah. Sekarang enak sekali ya. Kalau dulu kita buka-buka ajarah wa ta'dil mizanul i'tidal gitu kan. Dan seterusnya lah gitu kan, ada yang karya Az-Zahabi, ada yang Yahya bin Ma'in, ya ada yang macam-macam. Kita buka kitab sekarang enak banget nih. Tinggal kita cari tuh keluar semua. Ya. Dan bisa diverifikasi di kitab seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, ini menarik nih komen para pakar hadis yang meneliti tentang kredibilitas atau kualifikasi para periwayat hadis dari segi riwayat. Ya, bukan dari segi kepribadiannya yang kadang itu juga nanti dalam jarah wa ta'dil disebutkan kekurangannya ini, kelebihannya ini berpengaruh kepada riwayat seperti apa. Ya, kadang-kadang ada yang memang pribadinya enggak bagus, hadisnya pasti bermasalah. Tapi ada yang pribadinya bagus, cuma dalam periwayatan bermasalah ada. Nah, di sini kita lihat misalnya penilaian tentang Muhammad bin Ishaq ini. Kita lihat dulu Muhammad bin Ishaq bin Yasar bin Khiyar. Ya, Syuhrabi ibn Ishaq al-Qurshi, kunya Abu Abdullah wa Abu Bakar. Ya, kemudian nasabnya al-Madani al-Qurshi al-Matlabi. Ya, rutbahnya. Nah, ini dia posisi dalam ilmu hadisnya itu dilihat sebagai saduqun mudallis. Ini persoalannya. Ya, saduq artinya thiqah, orangnya kredibel, bagus secara kepribadian. Baik, cuman mudallis. Mudallis masuklah dalam bab tadlis. Mudallis itu menyampaikan sesuatu sering dengan samar. Enggak terang. Ya, kalau di sanad nanti ada bab anak-anak misalnya kan, ini dari orangnya kadang-kadang disamarkan seperti pernah ketemu padahal enggak gitu. Bisa begitu. Ya, bisa-bisa saya ini mendapati riwayat dari si fulan misalnya kan, tapi enggak pernah ketemu si fulannya padahal mungkin baca dari buku tertentu atau apa, itu namanya tadlis. Orangnya disebut mudallis. Ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, Asya fil Madinah, Al-Jazirah, Baghdad, Rai, Kufah. Jadi beliau itu hidupnya berkelana di Madinah, di Jazirah, kemudian di Baghdad pernah ya, sampai nanti di Kufah meninggalnya di Baghdad. Ya, Maula Qais bin Makhramah ibn Muttalib bin Abdul Manaf, tuwfiya 150 Hijrah, meninggal tahun 150 Hijrah. Jadi ini saat Imam Asy-Syafi'i lahir, ya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ya rahimahullah itu lahir, ini meninggal dunia. Berarti sama persis tahunnya dengan Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Imam Abu Hanifah meninggal, Asy-Syafi'i lahir, jadi ini pun meninggal. Ini komentarnya nih Jarh Ta'dil. Nah, ini Syekh Ibnu Adi. Ibnu Adi terkenal sekali ini dalam bidang Jarh Ta'dil. Wah, ini termasuk luar biasa lah jadi rujukan. Abu Ahmad Ibnu Adi Al-Jurjani, ya, fatashtu ahadithahul katsir, falam ajid fi ahadithi ma yatahayyau an yuqta'a alaihi bidh'afi, wa rubbama akhta aw yahummu fi syai' ba'da syai'. Kama yukhti ghairuh. Adil sekali nih. Wahu la ba'sa bihi. Secara kepribadian la ba'sa bihi. Orang baik, bagus. Cuma punya persoalan, kata Ibn Adi. Apa persoalannya? Ya, kadang-kadang gini nih. Yahummu fi syai. Kadang-kadang suka samar gitu menyampaikan sesuatu itu. Ya, kadang juga salah seperti yang lain salah. Sehingga kadang-kadang menjadikan status apa yang diriwayatkan itu menjadi menurun. Ya, menjadi yang tadinya misalnya bagus jadi lemah. Lemah itu da'if dalam bahasa ilmu hadisnya. Gitu. Nah, tapi ini, kesan tadlisnya ada di sini. Ya, humu fi syai. Ya. Kemudian misalnya Abu Bakar al-Baihaqi mengatakan riwayatu da'ifah. Iza lam yubayyin sama'ahu fiha. Wa maratan yukhtaju bihi fiha la yukhalifu fihi ahlu al-hifzi. Ya, kata al-Imam al-Baihaqi, Abu Bakar al-Baihaqi, riwayatu da'ifah. Riwayatnya itu lemah. Idza lam yubayyin sama'uhu fiha, jika tidak dijelaskan ya sumber pendengarannya atau urutan-urutannya ya, dan maratan yuhtajju bihi fima la yukhalifu fi ahlul hifdzi. Kalau nah ini yang menarik nih di sini kalimatnya, kata Al-Imam Al-Baihaqi ya, riwayatnya bisa diterima dijadikan hujjah kalau enggak bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat dari ahli hifdzi yang paling ingat. Artinya bermasalah nih ya dari segi pengingatan, sehingga dari segi ingatan ini ketika bermasalah, jadi samar apa yang disampaikan. Maka kata Al-Imam Al-Baihaqi, apa yang disampaikan oleh beliau ini, ya pada umumnya dihukumi dhaif gitu. Tapi bisa diterima jadi hujjah, ya kalau misalnya ada yang menguatkan yang lainnya. Tapi jadi tertolak. Ya, tertolak kenapa? Kalau sekiranya riwayat yang disampaikan bertentangan dengan yang lebih kuat hafalannya, yang lebih jelas gitu. Ya. Nah ini masih banyak teman-teman sekalian, masih banyak sekali. Ya, ada nanti Imam Ahmad memberikan penilaian, Yahya bin Ma'in memberikan penilaian. Kan ini saya sampaikan hampir lengkap lah ya. Hampir lengkap. Kalau saya katakan semua nanti salah lagi gitu kan. Salah gitu. Tapi ini kan hampir lengkap lah. Semua yang tergerak di bidang jarah wa ta'dil ini saya sampaikan komentarnya. Dan rata-rata semua sama. Semua sama. Jadi menilai kepribadian Muhammad bin Ishaq ini sebagai orang baik dan pakar di bidang maghazi. Bab tentang maghazi, peperangan. Ya, peperangan-peperangan Nabi, peperangan-peperangan dilalui dan sebagainya itu jangan tanya kalau masalah itu. Ya, tapi kalau riwayat-riwayat hadis yang disampaikan, nah itu perlu catatan. Ya, perlu catatan. Karena ini punya kelemahan yaitu sifat tadlis di sini. Sehingga kadang-kadang ulama memberikan penilaian yang sangat fair, kepribadian yang sangat baik, kan? Tidak ada masalah secara kredibilitas, tapi dari riwayat penting untuk digarisbawahi karena seringkali menyampaikan sesuatu secara samar. Ya, samar, mubham, yahum, ya, enggak jelas seperti gambarannya apa, baik dari segi sanad ataupun juga dari segi matan. Sehingga Al-Imam Al-Baihaqi juga memberikan penilaian bahwa kalau riwayat yang disampaikan bertentangan dengan yang lebih kuat lagi, yang lebih benar hafalannya, atau dinilai ahlul hifdi tadi dikatakan, maka riwayat ini tertolak. Ya, enggak diambil gitu ya, enggak diambil. Maka diambil yang paling kuat. Nah, ini gambaran-gambarnya yang teman-teman sekalian. Ya. Ada yang lebih panjang lagi yang menerangkan penilaian tentang Muhammad bin Ishaq ini, misalnya ada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau memberikan penilaian, kata beliau, ya, Muhammad bin Ishaq ini husnul hadis, ya, hadisnya bagus secara umum maksudnya disampaikan, tapi wa maratan laisa bihujjah. Tapi ya terkadang enggak bisa jadikan hujjah. Enggak bisa jadikan dalil. Emang bagus yang disampaikan, ya, kalau ada berita bagus, terbaik, cuman untuk menjadi hujjah, untuk menjadi landasan, ya, dalam beramal misalnya atau dalam berdalil, ini enggak bisa dipakai. Wa maratan idza tafarrada la yuqbal hadithuhu, ya. Tapi kalau juga sesekali kalau misalnya beliau menyendiri meriwayatkan, gak ada penguat, jadi cuma beliau saja yang menyampaikan, nah itu umumnya gak diterima riwayatnya. La yuqbal hadithuhu, ya. Wallahi inni ra'aituhu yuhadithu an jama'atin bil hadithil wahid wala yufassal, wala yufassal kalamun dha min dha. Ya, karena kata beliau, saya ini pernah melihat, ya, saya pernah melihat beliau ini menyampaikan kepada satu kelompok orang-orang tertentu, ya, satu hadis, ya, kata beliau, tapi enggak pernah merinci ini dari siapa dapatnya, ini dari siapa, ini masalah sanad. Nah, ini bermasalah dari segi sanad. Tadi yang dikatakan Imam Ahmad, kalau misalnya isinya, matannya bagus, enggak ada masalah. Cuma kenapa seringkali enggak bisa dipakai hujah? Ya karena seringkali samar gitu ya, menyampaikan satu hadis tapi enggak dijelaskan dari siapa dapatnya. Karena kualifikasi sanad itu sangat ketat dalam ilmu hadis, ya, untuk memverifikasi apakah benar dari Nabi, dibuat sebuah satu tatanan yang ketat, ya, silsilah periwayatan yang ketat harus jelas diterima dari siapa. Kata Imam Ahmad, saya pernah menyaksikan beliau menyampaikan pada satu kelompok masyarakat tapi enggak dijelaskan ini dari siapa dan dari siapa. Karena itu beliau secara pribadi mengatakan kalau Muhammad bin Ishaq menyampaikan sebuah riwayat menyendiri tapi enggak ada penguat yang lain, saya enggak terima, kata beliau, ya. Kemudian wa marwatan, ya, amma fil maghazi wa ashbahihi, ya, fayuktabu, wa amma fil halal wal haram fayahtaju ila mithli hadha wa madda yadahu wa dhamma asabi'ahu. Tapi kalau dalam persoalan apa namanya, maghazi, peperangan yang tadi saya sampaikan, itu jagonya, kata beliau, tuliskan, ya, ya, kan ini bukan dalil untuk ibadah. Kalau masalah peperangan itu kan tentang sejarah, ya, bagaimana misalnya tentang perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, macam-macam dan sebagainya, itu luar biasa pakarnya gitu, silahkan ambil, silahkan tuliskan. Tapi masalah halal dan haram, ya, fayahtaju ila mithli hadha wa madda yadahu wa dhamma asabi'ahu, ya. Tapi kalau berbicara tentang halal dan haram, tentang masalah fikih, ya, bukan masalah sejarah tadi, maka ini membutuhkan sebuah ketelitian. Jadi beliau memanjangkan tangannya begini dan menggenggamkan seperti ini, maksudnya apa? Membutuhkan ketelitian yang sangat, ya. Jadi pegang nih penanya, jangan dibuka dulu gitu, ya. Nah, kalau masalah peperangan kan buka pena, tuliskan. Tapi kalau masalah halal haram, masalah fikih, genggam begini. Maksudnya jangan cepat nulis dulu, jangan cepat ambil dulu, teliti dulu sampai menemukan bandingan-bandingan yang sempurna, ya kan? Wa maratan katsira tadlis jiddan, ya, fa kana ahsan. Ya, dan juga di sisi lain beliau ini banyak tadlisnya tadi, banyak samarnya gitu. Walaupun bagus, baik, tapi banyak menyampaikan sesuatu secara samar. Ini gambaran secara umum lah teman-teman, kalau merujuk kepada kitab-kitab Jarh wa Ta'dil akan menemukan dan pasti akan sama. Penilaiannya insya Allah akan serupa. Jadi secara singkat, kredibilitas Muhammad bin Ishaq seperti yang tadi saya sampaikan, beliau itu baik secara pribadi tapi bermasalah dalam riwayat. Dan karena persoalan inilah, riwayat-riwayat yang terkait di dalam bab fikih, halal, haram, ibadah dan sebagainya, itu sering mendapatkan catatan dari para ulama. Ya, dan tidak dianggap apa yang diriwayatkan ketika menyendiri atau bertentangan dengan yang lebih kuat, kan? Atau tidak bisa merinci seperti apa riwayat itu didapatkan, ya, dengan jelas. Ya. Nah, ini gambaran yang tadi telah kita dapatkan dari beberapa pakar. Sekarang kita kembali ke sosoknya, yaitu ini Muhammad bin Ishaq ini, kan, maka kita beri dengan singkat gambaran thiqah mudallis. Ya, thiqah mudallis. Jadi orangnya thiqah, kredibel, baik secara pribadi, cuma punya persoalan dalam periwayatan. Ini yang menyebabkan dugaan boleh jadi Ketika beliau kedatangan Muhammad bin Salamah mengatakan riwayatnya yang dari Nabi ini istiftahnya ini wajahtu. Tapi ketika kedatangan Yunus bin Bukair mengatakan wajahtu. Jadi samar kan? Nah sementara penilaian dari para ulama tadi yang pakar jarah wa ta'dil, kalau ada yang begini, ini gak bisa diambil langsung. Ya harus diuji. Mana diantara ini yang lebih kuat nih? Wajahtu atau ini wajahtu? Bandingkan. Ya bandingkan. Dari perbandingan ini ketemu mana yang paling benar. Yang lainnya bisa diabaikan. Karena sifat tadlis tadi. Ya. Maka cara paling gampang untuk melihatnya kemana? Telusuri kepada sumber utamanya. Siapa? Abi Rafi'. Mustadnya? Mustad Ali bin Abi Thalib dari Imam Ahmad. Ali bin Abi Thalib itu diambil riwayatnya oleh siapa? Abi Rafi'. Mu'jam di Mu'jam At-Tabrani. Kalau kita kembali ke Mu'jam At-Tabrani, ini mu'jamnya pun mu'jam Abi Rafi'. Ini riwayat At-Tabrani mu'jamnya Abu Rafi'. Ya, Musnad Imam Ahmad, Ali bin Abi Thalib yang ngambilnya siapa? Abu Rafi'. Jadi semua ketika ditelusuri teman-teman sekalian, yang terkait wajahtu ini wajahtu ini kalau dibawa ke bab salat, ya, itu terkristalisasi ujungnya pasti kembali kepada sosok ini. Abu Rafi' dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Ini puncaknya nih. Jadi penelusuran riwayat yang disampaikan tentang bacaan istiftah, baik itu terkait dengan wajahtu atau yang tadi ini wajahtu, semua puncaknya akan kembali ke sosok ini pada umumnya nih, Abu Rafi'. Ya semua itu yang kami dapati ya, yang tertelusuri ini kesini nih ke Abu Rafi'. Dan sumbernya pada umumnya mengacu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu karamallahu wajah. Ya kalau kita mau cek misalnya, ya kita balik seperti tadi saya tunjukkan. Nih, ya ini Abu Rafi' di Abu Daud. Ad-Darimi Abu Rafi' juga. Ya, kemudian di Sahih Muslim Abu Rafi' juga. Kemudian yang di At-Tirmidzi Abu Rafi' juga. Yang di Imam Ahmad Abu Rafi' juga. An-Nasai Abu Rafi' juga. Ini. Ya, teman-teman sekalian, tuh. Kalau kita teruskan Muhammad bin Salman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kemudian qama yusalli tatawwan qala Allahu akbar kabir wajah tu wajhiya. Ya. Yang An-Nasai di sini kita lihat Muhammad bin siapa namanya? Maslamah. Ya, tapi kalau kita teruskan ke yang tadi kan, ya kembalinya ke siapa? Abu Rafi' lagi. Nah, ini mu'jamnya kan mu'jam Abu Rafi' yang ada di At-Tabrani, ya. Mu'jam Al-Kabir di At-Tabrani, mu'jamnya tentang siapa? Abu Rafi'. Nah, kemudian di Khatib Al-Baghdadi juga dalam kitab Al-Kifayah, Abu Rafi' juga. Ya, ini Abu Rafi', yang ini juga Abu Rafi'. Berarti kalau ini riwayat dari Abu Rafi', ini riwayat dari Abu Rafi', mesti dicek. Abu Rafi' yang pegang yang mana? Ya. Kalau kita ngelihat di Muhammad bin Ishaq, ini nyampaikan ke Muhammad bin Salamah, ini nyampaikan ke Yunus bin Bukair, ketemunya kan dua versi nih. Yang ini tanpa ini, yang ini dengan ini. Tapi Muhammad bin Ishaq ini meneruskan riwayat sama semua ke sini, ujungnya kepada siapa? Abu Rafi'. Maka kita mesti mengecek. Ya, Abu Rafi' ini ketika meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa pembuka iftitah atau istiftah dalam salat ini, sebetulnya redaksi beliau itu apa yang digunakan? Maka kita cek dari situ, itu cara paling gampang. Ya. Maka kita kembalikan teman-teman sekalian. Ya, ke referensi kitab-kitab hadis tadi. Nah, ke sini. Yuk kita lihat. Kalau kita mengecek kemudian ke referensi kitab-kitab hadis yang telah kita bahas, hampir seluruh ya, hadis-hadis terkait dengan wajah itu yang terhubung kepada Abu Rafi'. Ya, karena nanti wajah itu bukan hanya Abu Rafi', dan nanti Muhammad bin Salamah juga ya yang menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat sunnahnya tatawwa itu dengan ya, wajah itu enggak menggunakan ini. Tapi semua yang terhubung kepada Abi Rafi'. Ingat ini ya, semua yang terhubung kepada Abi Rafi' tentang doa iftitah atau istiftah semuanya mengatakan wajah itu tanpa ini. Ya, mari kita lihat misalnya. Yang ini Abu Daud nih. Nomor hadis 760. Ini Abi Rafi', ya kan? Beliau menerima dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Karena qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati kabbara thumma qala wajjahtu tanpa inni. Yang hadis Muslim, Sahih Muslim, Kitab Shalatul Musafirin wa Qasriha. Oh, teman-teman sekalian, kita naikkan ke sini. Ya. Nih, kita bacakan. Dari siapa lagi? Dari Abi Rafi'. Abi Rafi' menerima dari siapa? Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila salati qala wajjahtu tanpa inni. At-Tirmidzi, dari siapa yang Imam At-Tirmidzi? Sama Abu Rafi' juga. Ya, yuk kita lihat di sini. Dari An Abdurrahman Al-A'raj Ubaidillah ibn Abi Rafi' an Ali ibn Abi Thalib. Sama semua dari Abi Rafi', dari Ali bin Abi Thalib. Ya, ini wajjahtu tanpa inni. Kemudian yang diriwayatnya Imam Ahmad juga. Coba kita lihat nih. Ini ya, Abi Rafi' juga nih. Musnadnya kan Musnad Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Imam Ali bin Abi Thalib riwayatnya diambil oleh siapa? Abi Rafi' juga, Ubaidillah bin Rafi', ya. Nah, kemudian apa yang disampaikan? Wajah itu tanpa ini. Nah, tadi yang saya katakan yang diambil teman-teman sekalian, ini yang bukan dari Abi Rafi, ini Muhammad bin Salamah. Anna Rasulullah SAW kana idza qama ila yusalli tatawwan, seperti saya sampaikan, Rasulullah SAW apa beliau menunaikan salat sunnah tatawwa, ya. Kemudian ini qala Allahu akbar wajjahtu wajhi alladhi, mengatakan Allahu akbar ini takbir, kemudian baru wajjahtu tanpa ini. Di ad-darimi ma yuftahu ma yuqalu ba'da iftitahi shalah, bab ma yuqalu ba'da iftitahi as-salah. Siapa riwayatnya? Ini sini lagi, saya cek lagi. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ya, riwayat sahabat Ali ini disampaikan oleh siapa sehingga sampai kepada kita? Abi Rafi' lagi. Nah, jadi riwayat-riwayat Abi Rafi' yang menyampaikan terkait dengan iftitah di bab salat itu tanpa ini. Tanpa ini. Ya, jadi kalau kita kembalikan ya kepada penelusuran Muhammad bin Ishaq yang menyampaikan kepada dua orang berbeda, ada Yunus bin Bukair, ada Muhammad bin Salamah datang kepada beliau tuh. Ya, di waktu yang tidak bersamaan tentunya. Ya, kalau bersamaan kan pasti dua-duanya akan sama meriwayatkan, redaksinya sama, ya. Nah, bilang ke Muhammad bin Salamah tadi, "Inni wajjahtu," sementara menyampaikan kepada siapa? Yunus bin Bukair tadi, "Wajjahtu tanpa inni." Gitu kan? Nah, dari sini kita kan harus verifikasi berdasarkan keterangan para ahli tadi yang mengatakan, coba bandingkan dengan yang paling kuat riwayatnya. Itu yang diambil itu. Nah, kemudian yang sisanya itu yang ditepikan. Ya, itu yang enggak dianggap. La hujjata, enggak bisa dipakai hujjah. La yuhtaju bi, ya, la yuhtaju bi, tidak dipakai sebagai hujjah. Maka dari sini ya, saya menyimpulkan dalam riset ini, ya, kesimpulannya apa? Kami tidak menghitung ini sekalipun tercantum di At-Tabrani. Bukan enggak tahu, tahu. Alhamdulillah punya kitabnya 11 jilid, tahu nomor hadisnya. Ya, jadi alhamdulillah kami tahu, tapi kenapa kami tidak menghitungnya? Sampai mengatakan misalnya mencari di ribuan kitab hadis, 1235 kitab hadis. Ini bukan ingin menunjukkan ini ya, oh, tahu gini, bukan, bukan, tapi ingin menyampaikan kesungguhan bahwa untuk menemukan satu hasil riset yang baik, ini loh saya bersungguh-sungguh sampai melihat begini. Kita lihat kadang juga, mohon maaf ya, waktu kita luangkan cukup panjang ya, malam-malam dan sebagainya, kadang waktu tidur berkurang dan sebagainya, hanya untuk mengkaji, mempersembahkan apa yang bisa kita berikan. Kalau kebenaran itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga bisa berikhtiar, tapi kan insyaallah semua ikhtiar kita dengan niat baik kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dari sinilah kami tidak menghitung ini. Kenapa? Karena riwayat yang benar yang dianggap itu yang ini, yang tanpa ini. Walaupun kita tidak bisa mengingkari dalam Mu'jam At-Tabrani ini ada, tapi kenapa kami tidak memasukkannya dalam hitungan? Karena setelah diverifikasi berdasarkan riwayat yang terhubung kepada Abu Rafi ini dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karamallahu wajah, riwayatnya wajah itu tanpa menggunakan ini. Tapi sekali lagi teman-teman sekalian, ini adalah riset ilmiah, ya. Implementasinya kembali ke masing-masing, prakteknya silahkan. Ya, misalnya di tatanan masyarakat ada yang ingin menggunakan wajah itu atau menggunakan ini wajah itu pilihan masing-masing. Kita tidak bisa menghukumi pilihan seseorang. Tapi kita bisa menyampaikan secara terbuka hasil riset. Kan ini biasa saja. Di kitab-kitab fikih-fikih muqaddimin kan biasa. Ya, kalau benar, alhamdulillah ada tambahan-tambahan wawasan yang bisa kita dapati, kita syukuri karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang tidak sepaham atau berbeda pandangan, ya saling menghormati kan. Ya, saling menghormati itu sangat luar biasa, dan kita hadirkan harmoni. Yang pasti ini hasil penemuan dari riset yang kami lakukan dengan segala keterbatasan yang ada. Boleh jadi yang lain teman-teman punya riset yang berbeda, mungkin menemukan lagi yang lain, ya kita saling melengkapi. Ya, kalau ada kekurangan atau bahkan kesalahan, ya kita bisa menyampaikan dengan segala kerendahan hati. Saya bisa mengatakan mohon maaf, saya keliru kemarin kan di edisi Klik Adi juga kan, yang saya pernah menyampaikan Class of Civilization itu karyanya Francis Fukuyama, kan saya menyampaikan itu keliru, salah. Ya, yang benar Samuel Philip Huntington gitu kan. Nah, itu sangat mudah kok untuk disampaikan. Enggak perlu kita harus bikin video-video potongan gitu kan, atau kemudian menyebabkan ini saling klaim, saling klarifikasi, ini enggak usah, buang-buang waktu, buang-buang energi. Dan itu bisa berpotensi memecah belah kita semua. Ayo. Siapapun kita, dari komunitas mana, masyarakat manapun, dari ormas manapun, NU, Muhammadiyah, mesti sinergi, mesti bersatu. Jangan terpecah belah. Ya, NU, Muhammadiyah, Persis, Dewan Dakwah, semua, Nahdlatul Wathan dan sebagainya. Semua kita harus kompak. Kita itu negara muslim terbesar di dunia. Kalau kita hanya karena potongan video terpecah belah, ulamanya terpecah begini begitu dan dibawa ikut ke dalam narasi-narasi yang tidak bertanggung jawab, itu berbahaya. Ya, karena itu saya mohon maaf ya. Yang pertama mohon maaf kalau ada kesan-kesan yang timbul yang kurang menyenangkan, yang tidak baik, atau dipahami berbeda dengan segala kerendahan hati, tidak bermaksud sekali lagi untuk menyampaikan sesuatu yang menunjukkan, apalagi na'udzubillah min dzalik, kalau ada kesan kesombongan, kesan menunjukkan itu tidak. Tapi lebih kepada satu riset yang disampaikan untuk bisa menjadi bahan untuk kajian bersama dan implementasinya kembali kepada masing-masing. Nah itu manhaj yang kami tampilkan di setiap keadaan. Cuma kan suasananya beda-beda. Misalnya saya sampaikan di komunitas A, komunitas B secara terbatas atau apa, ada yang merekam dan sebagainya, tiba-tiba dipotong begini kan. Apalagi dengan narasi yang unik ya. Ya unik tuh begini, kita mengkaji meriset 2014. Masih ada yang sempat ya 7 tahun tuh nyari video. Cuman buat nampilkan gini, terus dibenturin nama ini, itu 7 tahun loh. Wah hebat tuh, kreatif banget tuh, bisa mundur 7 tahun ke belakang. Sekarang kan 2021, ya kan? Saya bahas ini dari 2014, gitu kan? 2014 saya bahas ini, dari sejak nulis buku, apa namanya, Tuntunan Praksi Idul Adha, kan 2014 tuh. Sekarang 2021. 2021, 7 tahun lewat sebulan. Kan itu Agustus tuh, 21 Agustus kan. Ya, sekarang udah September, 23 September kan. Ya, berarti 7 tahun lebih sebulan lebih 2 hari. Itu dia bisa nelusurin tuh ke belakang. Nah, jadi teman-teman sekalian, kenapa saya mengambil kesimpulan tidak menghitung ini, sebetulnya juga dari tinjauan penelusuran kitab-kitab fikih ya, yang tentunya ada yang di kitab induk, ada yang kitab sekunder gitu ya. Dan juga ada kitab-kitab yang dari karya-karya, misalnya kayak penelitian terukur, disertasi misalnya. Ya, nanti ada sosok namanya, ini mau saya perkenalkan ya. Nah, ini kitab Ad-Du'a, teman-teman sekalian. Saya punya kitabnya, alhamdulillah. Jadi biasanya saya beli dulu nih. Ya, nah ini kitab Ad-Du'a ini. Ini nih. Teman-teman sekalian, ini ya. Nah, ini bagus sekali teman-teman sekalian. Ini kitab Ad-Du'a ini. Ini kitab Ad-Du'a kumpulan dari hadis-hadis yang bermuatan doa dalam mu'jamnya Imam At-Tabrani. Dalam mu'jamnya Imam At-Tabrani dikumpulkan jadi satu ya, karya Muhammad bin Sa'id bin Muhammad Hasan Al-Bukhari. Ya, ini kemudian ditahqiq lagi, yang dipelajari lagi oleh Sami. Ya, Sami An-Nurjahin. Ya, ini tercantum dalam hadis Kairo. Ini alhamdulillah nih dari lima toko yang di Indonesia ada di satu toko dan tinggal satu lagi ya kita dapat ini alhamdulillah. Nah, ini kita scankan nih di nomor 498. Jadi ini asalnya dari disertasi. Jadi mengeluarkan khusus di Mu'jam At-Tabrani kitab-kitab doa saja, apa saja doa yang ada di situ yang bersandar pada hadis Nabi, maka diberi nama Kitab Ad-Du'a lil Imam Abil Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Tabrani. Ya. Nah, di nomor 498. Ya, 498 ya, kita bisa lihat juga di sini teman-teman sekalian. 498 nih, ini buka nih. Nah, ini dia nih. 497 498 ini ya. Nah, di kitabnya nih. Halaman 181 ya, kalau teman-teman punya kitab yang sama, halaman 181 nomornya ini. Nah, ini udah di-scan dipindahin ke sini. Ya. Yuk kita lihat nih. Ini Bismillah, qala hadathana Anas bin Salim ya, Abu Aqil al-Khulani, hadathana Abu al-Asbagh, Abdul Aziz bin Yahya al-Khurani, hadathana Husain bin Ishaq al-Tustari, hadathana Ali bin Bahr, qala hadathana Muhammad bin Salama, an Muhammad bin Ishaq, an Shaybah bin Nisah, Mawla Salama, an Abi Bakar bin Abdul Rahman bin Al-Haris bin Hisham, an Abihi, an Abi Rafi' Mawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, ini sama persis dengan yang Mu'jam At-Tabrani. Jadi Mu'jam At-Tabrani, di Mu'jam At-Tabrani dipindahin ke sini setelah ditahqiq. Ya, diteliti, kemudian juga dicek semua sanad dan sebagainya. Lalu beliau tampilkan lagi di sini. Ini sama persis demo Mu'jam At-Tabrani disalin di sini. Jadi kitab Ad-Du'a. Ini kajian disertasi. Tapi yang menarik begini. Yang menarik, nih. Maula Rasulullah SAW qala, beliau menyampaikan, ya, dafa'a ilayya kitaban, ya, sampai kepada saya satu kitab, fihi istiftah Rasulullah SAW, di dalamnya ada istiftah Rasulullah SAW, ya, as-salata. Ya, jadi ketika beliau membuka, salat. Jadi ada istiftah Nabi SAW ketika dalam salat. Ya, sama persis dengan yang tadi. Faqala, maka beliau mengatakan, menyampaikan, kana idha kabbara, adalah beliau ketika bertakbir, qala, beliau kemudian membaca, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardha hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya. So, ini kan menarik. Ya, ini menyalin ya, hadis yang terdapat di Mu'jam Al-Kabir karya At-Tabrani, dijadikan kitab doa, diteliti dulu sanadnya, tapi bisa menyimpulkan kok ini enggak disebutkan ininya di sini. Langsung wajah tuh. Tapi jujur dikasih keterangan di bawahnya. Nih, Isnadu hasanun, sanadnya bagus. Walakin fihi an'anah Muhammad bin Ishaq wa huwa masyhurun bit tadlis. Ya. Hadisnya bagus sanadnya, tapi ada masalah di Muhammad bin Ishaq an'anah. Ya, an'anah itu yang tadi saya sampaikan. Ya, dalam periwayatan itu ada persoalan. Dia mengambil dari siapa atau menyampaikan kepada siapa, yang disampaikannya samar. Ini dia masyhurun bit tadlis. Beliau itu populer dengan tadlis. Sering samar menyampaikan sesuatu. Lalu diberi keterangan lagi, akhrajahu Tabrani fil Kabir. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir juz pertama halaman 293 binafsil isnad mithlihi. Ya, dengan sanad yang sama, artinya enggak ngerubah sanad sama sekali. Dan kalau kita cek lagi misalnya di buku-buku atau kitab-kitab dengan perbandingan yang ada di internet misalnya, Anda bisa googling lewat kitab elektronik. Kalau yang ini kan ini asli ya, yang kita bisa dapati ditampilkan, di-scan. Kalau Anda misalnya googling mendapatkan kitab elektronik, ada yang menarik lagi. Ya, apa di antaranya? Setelah memberikan catatan akhrajah At-Tabrani fil Kabir, meriwayatkan Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir juz 1 halaman 293 binafsil isnad mithlihi, dengan sanad yang sama tanpa dirubah sedikit pun, ada keterangan. Ya, wa fil mu'jam, dalam mu'jam itu dalam kurung inni. Ya, tersebut inni. Jadi fair diberikan keterangan di mu'jamnya disebutkan inni sebelum wajah tuh. Ya, tapi beliau setelah mentahkik ya, menganalisis, meriset dan sebagainya, memutuskan untuk menampilkan di kitabnya ini, Kitabul Ad-Du'a, riwayatnya menggunakan wajah tuh. Sementara ini yang diberikan catatan di bawahnya. Ya, ini kan memberikan kesan apa? Kesan yang menunjukkan bahwa ini loh, kalau mau dibawa ke dalam bab salat, ya, yang diverifikasi oleh beliau ini, ya, Muhammad bin Sa'id bin Muhammad bin Hasan Al-Bukhari, beliau mengatakan dalam kajian saya ini bab yang terkait dengan salat itu kalimat wajah tuh tanpa ini, sekalipun di mu'jamnya itu pakai ini enggak dihitung oleh beliau. Ya, kenapa? Dari kajian yang tadi telah disampaikan. Dan ini sifatnya sekali lagi hanya ilmiah ya, hanya riset gitu, bukan harus sekali lagi memaksakan pilihan orang lain, tidak. Tapi hanya membuka wawasan, ini sangat biasa dalam dunia ilmiah, ini sangat biasa. Dan jangan sampai juga sekali lagi mengundang perhatian-perhatian yang berlebihan ya. Nah, yang terakhir sebagai penutup dari uraian di dalam versi pembahasan hadis di riset ini, maka kita melakukan cek terakhir. Cek inilah yang kami lakukan dalam kitab-kitab fikih, baik yang kitab induk misalnya ataupun yang juga kitab-kitab sekunder yang kira-kira teman-teman sekalian bisa kita dapati ya. Nah, contoh misalnya kitab induk ini, saya ada kitab Al-Umm karya Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, walaupun karya dimaksud dinisbatkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i karena ya, beliau itu tidak menuliskannya secara langsung ya, tapi nanti diriwayatkan dalam salah satu versinya oleh Syekh Rabi' ya kepada kita sehingga sampai kepada kita, tapi didiktekan atau ada diimlakkan ya dalam bahasa disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini di halaman 207 jilid pertama ya, jilid pertama. Ya, ini Al-Umm halaman 207. Baik. Bab iftitah shalah, bab pembahasan tentang iftitah salat ya. Akhbarana Rabi' Rabi' menyampaikan kepada kami, qala, dia mengatakan akhbarana Syafi'i, Al-Imam Syafi'i menyampaikan, qala akhbarana Muslim bin Khalid wa Abdul Majid wa ghairuhuma an Ibn Jurayj an Musa ibn Aqbah an Abdullah ibn Fadl an Al-A'raj an Ubaidillah ibn Abi Rafi'. Tuh, Abi Rafi' lagi. Abi Rafi' lagi. An Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu karamallahu wajhah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala ba'dhum ya, berkata sebagian mereka ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ba'dhum, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, berkata sebagian mereka, kana idza btada as-shalah, yaitu apabila beliau akan memulai salatnya, jadi memulai salat, wa qala ghairuhum minhum, dan sebagian lagi berkata ya, kana idza ftataha as-shalah, yaitu jika membuka salat. Jadi di sini qala ba'dhum maksudnya ada sebagian yang meriwayatkan, kata Imam Syafi'i, sebagian mengatakan ya jika memulai salat, ada sebagian lagi yang mengatakan jika akan membuka ya dalam salatnya. Baik, qala, beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda. Jadi saya tegaskan, Imam Syafi'i menyampaikan riwayat-riwayat karena beliau pun ahli hadis. Ya, ahli hadis, hafal banyak hadis, menyampaikan dari Ali bin Abi Thalib ya, diterima oleh beberapa kalangan sahabat, sebagian menyampaikan dengan versi ibtada as-salah, sebagian menyampaikan dengan versi iftataha as-salah, tapi dua-duanya enggak ada perbedaan secara makna, yaitu ketika akan memulai salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda atau berdoa, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard, dan seterusnya hadis. Ya, jadi dalam doa iftitahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i di kitab Al-Umm ya, halaman 207 jilid yang pertama, ini menggunakan versinya wajah tuh, ini kitab fikih. Ya, kalau kita kembalikan ke kitab-kitab hadis tadi, penempatan dalam kitab-kitab tentang pembahasan sholat itu semua menggunakan versi wajah tuh. Ya, kenapa di Mu'jam Al-Kabirnya At-Tabrani itu menggunakan ini yang telah kita bahas? Karena Mu'jam Al-Kabir itu tidak menyusun riwayatnya berdasarkan urutan fikih. Hanya periwayat saja seperti yang tadi saya sampaikan. Ini si fulan meriwayatkan A. Jadi Imam At-Tabrani itu menyampaikan Abu Rafi itu punya riwayat hadis ini. Nah, cuman yang dari Muhammad bin Ishaq itu bermasalah ketika diperbandingkan dengan yang tadi, apalagi ketika dibawa ke dalam bab salat. Jadi di kitab fikih pun penempatannya menggunakan apa? Wajah itu dalam versi Al-Imam Syafi'i misalnya. Dalam kitab-kitab hadis juga demikian. Di kitab-kitab yang tersebar, buku-buku yang saya beli juga, ya ini di Indonesia saya dapati yang bisa jadi rujukan ya, yang dirujuk kembali kepada hadis maksud saya, nah itu rata-rata menggunakan wajah tuh. Ya misalnya ini ada fikih tradisionalis ya karya Kyai Haji Muhyiddin Abdul Samad, dan masya Allah beliau itu seorang alim, seorang faqih ya luar biasa. Ya, ini menyusun kitab ini ulama kita ya dari Jember kalau saya nggak keliru. Ya ini fikih tradisionalis di halaman 88-89. Nah ini. Ya, halaman 88-89. Ini di halaman 87-nya beliau menyampaikan dua, membaca doa iftitah. Ya, membaca doa iftitah. Soal, sebelum membaca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama, umumnya musalli atau orang yang mengerjakan salat membaca doa iftitah. Bagaimana sebetulnya doa iftitah tersebut? Apakah bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW dan kapankah disunnahkan? Ya, ini sudah dijawab sebetulnya. Maka oleh beliau dijawab, jawab, doa iftitah atau dalam istilah yang disebut dengan tawajjuh adalah doa yang dibaca setelah takbiratul ihram. Dalam persoalan ini kebanyakan ulama fikih mengatakan hukumnya adalah sunnah. Kesunahan ini didasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dari Ibnu Umar ya, disampaikan oleh beliau, hadisnya disampaikan, ini enggak ada masalah di sini ya. Kemudian setelah itu dalam hadis yang lain disampaikan juga ya. Nah, yang ini yang Ibnu Umar versi ini saya bacakan ya supaya nanti enggak dikira tadlis nih Ustaz Adi. Lewat-lewat bacaannya, kita bacain aja deh. Bacain. Bismillah. Qala an Ibn Umar qala baina nahnu nusalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idh qala rajulun fil qaumi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manil qa'il kadza wa kadza. Kemudian faqala rajulun minal qaumi ana ya Rasulullah qala ajibtu laha futihat laha abwabus samaa qala Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dhalika. Musnad Ahmad bin Hanbal ya, nomor 4399. Nah, ini versi yang pertama, kata beliau hadis dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai kepada beliau dan kedua orang tuanya. Ya, ketika kami bersolat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang berkata ya dari satu kaum, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Lalu setelah itu Nabi berkomentar, setelah selesai salat berkata, siapa tadi yang mengatakan doa itu? Ya, maka satu orang berkata, saya ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, saya sangat kagum, saya takjub ya dengan doa tadi ketika kamu bacakan futihatlah babus sama, dibukakan pintu-pintu langit ya, tanda keberkahan, itu kan? Kemudian qala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma memberikan komentar berkata setelah itu, maka saya enggak meninggalkan doa itu sedikit pun ya sejak saya mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengatakan komentar itu, saya enggak pernah tinggalkan. Ya. Nah, ini yang Allahu Akbar kabira. Tadi sudah saya sampaikan kan yang di awal pembahasan kita tadi. Ya, dan ini saya tahu hadis ini. Alhamdulillah, dan sampai sekarang saya pun baca doa ini. Ya Allahu Akbar kabira, saya baca hamdan katsiran tayyiban barakan fi, saya baca sampai sekarang. Jadi kalau yang mengatakan Adi Hidayat, Allah Akbar kabira enggak ada di hadis, sementara saya baca itu dalam sholat kan jadi menarik gitu. Jadi menarik ya, tapi kita hanya menyoal yang potongan ya. Jadi enggak menyoal orang per orang, tidak, jangan jauhi itu, dan saya tidak pernah mengajarkan itu. Dalam hadis yang lain, ini An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza istaftaha sholata yukabbiru tsumma yaqulu wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Jadi di beliau pun meriwayatkan di hadis ini dari hadis Ali bin Abi Thalib, ini dari Musnad Ahmad juga nomor hadis 764 yang di sini beliau sampaikan ya, ini pakai wajah itu juga pakai ini ya. Jadi di buku-buku lain juga sama yang saya beli ya, ya misalnya yang ada sifat salat Nabi ya, ada lagi yang fikih salat, ini macam-macam versinya nih. Cuma kalau saya tunjukkan ke teman-teman dan penerbitnya apa namanya promosi gitu ya, jadi endorse gitu. Yang penting ini sudah saya dapati, rata-rata di bab-bab sholat itu baik di kitab induk yang primer ataupun yang sekunder, beberapa yang mengembalikan kepada riwayat tadi itu rata-rata menempatkannya dalam kitab sholat, pembahasan tentang sholat yaitu wajah itu tanpa menggunakan ini, sedangkan ini seringkali ditempatkan dalam bab kurban. Adapun dalam mu'jam kalau ditanya kenapa Ustaz Adi tidak menghitungnya, Karena setelah diverifikasi, dicek kembali, ternyata ada riwayat pembanding yang menegaskan bahwa riwayat itu menggunakan wajah itu tanpa inni. Sehingga itu tidak dihitung sama sekali seperti dilakukan oleh Syekh Muhammad Hasan Al-Bukhari ketika beliau mentahqiq dalam S3-nya terkait dengan doa-doa dalam kitab Mu'jam At-Tabarani. Nah, ini adalah ikhtiar riset dalam ilmiah. Ya, tapi tidak harus juga kemudian saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Jadi saya ingin menempatkan bahwa ini kajian ilmiah. Toh juga pihak-pihak yang lain, ya misalnya ada ulama, ada ustadz-ustadz, kiai-kiai dan sebagainya, ada habaib yang mungkin juga bisa jadi melakukan riset yang berbeda, mungkin ada kesimpulan yang tidak sama. Ya pada akhirnya kan tarjihnya kembali ke masing-masing. Tapi ini hanya kajian, hanya riset. Ya pada kebaikannya sesungguhnya menampilkan wawasan-wawasan kita untuk menggali lebih dalam sehingga hadir keyakinan-keyakinan pada diri kita. Jadi teman-teman sekalian, ini yang saya lakukan sebetulnya dari dulu ya. Jadi enggak sama dengan narasi yang dibawa itu oleh potongan-potongan video yang juga kolega saya WhatsApp nih, gimana Ustaz Adi nih, yang paling aneh itu ada wartawan tanya katanya gimana dan sebagainya. Ya jadi saya bilang udahlah enggak usah banyak dikomentarin yang seperti itu gitu kan, kalau banyak kemudian ditangkap, dibawa, diyakini atau bahkan enggak ditabayunkan, diklarifikasikan kepada kita malah jadi repot gitu ya. Nanti orang tertawa di belakang kita bahwa ada semacam kesan benturan satu dengan yang lainnya. Ya ini sebetulnya enggak viral secara nasional juga gitu ya, hanya di kalangan tertentu dimunculkan. Yang tadi saya bilang hebat tuh, kreatif dalam tanda petik ya. Masalah 7 tahun dimunculkan lagi dari tahun 2014, muncul tahun 2021. Setelah itu juga usahanya sampai 4 kali tuh membuat itu rame. Jadi ketika enggak direspon muncul sekian, dan munculnya setelah ada peristiwa-peristiwa khusus aja gitu. Ya. Ini teman-teman sekalian, ini ada sampai 19 slide nih yang saya berikan. Ini sampai saya scankan lagi nih Sunan Abu Dawud yang tadi saya tunjukkan ya, di-scankan lagi biar gampang. Nah, kemudian nanti ini ada Sahih Muslim, ini dia yang kitabnya ini covernya. Ini isinya dan sebagainya. Ini kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa yang pertama ada klaim potongan-potongan video yang mengatakan bahwa Ustaz Al-Hidayat mengatakan iftitah enggak ada dalam hadis, tentu itu kita katakan klaim tidak benar. Allahu Akbar kabiro kata Ustaz Al-Hidayat enggak dalam hadis, ya itu juga tidak tepat. Ya, kemudian yang wajah itu dan ini wajah itu saya sampaikan itu adalah kajian riset yang implementasinya dalam kehidupan dikembalikan kepada masing-masing ya, dan kita tetap bersatu, enggak usah ribut, enggak usah juga rame-rame, dan banyak orang yang nanti akan tertawa yang punya niat-niat yang tidak baik kalau kita kemudian saling terpecah belah. Semoga Allah menjaga dan saling mendoakan, menyayangi. Jadi kalau saya sudah terangkan ini, ada yang mencoba lagi teman-teman sekalian ya untuk ngasih komentar yang negatif, mencoba mengadukan, membenturkan satu dengan yang lainnya, itu patut diperhatikan gitu motifnya apa. Ya. Nah, kalau orang-orang yang sudah tahu begini kan sudah simpel aja ya sudah. Wong toh masalah iftitah masalah sunnah kok yang enggak baca pun salatnya sah. Kok dirame-ramein itu ya? Ini kan masalah sunnah. Ya enggak dibaca pun ya tetap kita sah salatnya. Jadi kalau harus ribut masalah begini enggak bermutu gitu ributnya. Ya, jadi kalau kita kecuali kalau kita ingin kajian ilmiah kan itu biasa. Dalam fikih kan biasa yang kecil-kecil aja bisa ditelusuri gitu. Dialog-dialog seperti itu ya, kami dari kecil dilatih begitu. Dari pesantren kemudian ke kampus juga di dirasat belajar seperti itu. Dulu kami diasuh oleh Ibunda Khuzaimah, Profesor Khuzaimah Tahidah Yanggo dalam bab fikih muqarin. Kemudian di Tripoli juga belajar seperti itu lagi. Jadi itu terbawa manhajnya. Ya, apalagi juga kajian-kajian dengan teman-teman mahasiswa kembali itu terbiasa seperti itu. Jadi kalau menemukan sesuatu langsung gitu ya, automatically jadi riset dan seterusnya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, lebih daripada itu berucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala, berucap syukur pada Allah, syukur pada Allah kita diberikan kesempatan beribadah dengan baik, belajar dengan baik, dan semoga Allah memberikan pahala pada kita semua. Yang kedua, mohon maaf yang sedalam-dalamnya dengan segala kerendahan hati ya kepada berbagai pihak yang mungkin menerima informasi yang tidak tepat ya seputar video yang berjalan ataupun mungkin terlanjur menerima pemahaman yang tidak sempurna. Ya, sehingga muncul hal-hal yang tidak diharapkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak ada niat apapun kecuali untuk menampilkan kebaikan-kebaikan yang bisa kita peroleh. Ya, kemudian yang terakhir saya mengajak semua untuk bersatu, ya, membangun harmoni yang baik, Islam yang kuat, dan insya Allah walaupun itu tantangannya tidak mudah, tapi Allah akan memberikan keberkahan kepada kita semua. Saya kira itu yang saya sampaikan, yang saya uraikan. Mohon maaf kalau panjang saya uraikan karena ingin menunjukkan kesungguhan dalam penyampaian kita. ya in uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, ya tidak ada maksud lain kecuali hanya kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Semuanya taufik milik Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang menilai. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.